بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan terakhir kita menyelesaikan bab yang ke-54 dari kitabul wudu dan di bab tersebut telah kita lalui hukum tajdidil wudu Al-wudu min ghairi hadas. Seorang berwudu ketika hendak salat dalam keadaan dia masih suci, belum batal dari wudunya. Dan sudah kita lihat hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, itu merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau menukil karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah. Beliau berwudu setiap kali hendak melaksanakan salat. Akan tetapi tajdidul wudu hukumnya tidak wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika fathu Makkah beliau shalat shalawati kullaha biwudu'in wahid. Salat di hari tersebut semuanya dari subuh sampai isya dengan wudu yang sama, tidak memperbaharui wudunya. Dan ketika ditanya oleh Umar radhiyallahu taala an, wahai Rasulullah, sanata syai'an lam takun tasna'u, engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan, maka Nabi mengatakan amdan fa'altuhu ya Umar, aku sengaja melakukan wahai Umar. Maksudnya sebut perkara yang mubah, selama dia belum batal boleh baginya melakukan salat dan boleh tidak memperbaharui wudunya. Dan juga hadis yang terakhir yang kita baca, hadis Suwaid bin Nu'man pun menunjukkan hal yang sama. Nabi salat asar kemudian beliau makan bersama para sahabatnya, ketika datang waktu maghrib beliau mencukupkan dengan berkumur-kumur kemudian langsung salat tanpa memperbaharui wudunya. Jadi tajdidul wudu hukumnya mustahab tapi tidak sampai pada derajat wajib. Dan Anas pun menukil para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka pun biasanya mencukupkan dengan wudu yang masih terjaga. Kemudian di bab yang berikutnya, bab yang ke-55, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab dengan bab min al kabair alla yastatir min bauli. Bab termasuk dari dosa besar seseorang tidak menjaga diri dari air kencingnya, tidak menjadikan antara dia dengan air kencingnya sutra. Dan ini merupakan perkara yang kita harus berhati-hati darinya, menjaga kesucian tubuh kita dari najasah, terutama al-baul. Dan ini penting diperhatikan terutama oleh para aba dan ummahat yang memiliki anak kecil, bayi, karena mereka itu anak-anak yang masih kecil, bayi, tentunya buang air kencing terkadang di tempat tidur atau di lantai atau tempat-tempat yang lainnya. Maka kita harus berhati-hati. Jika terjadi, segera kita bersihkan tempat-tempat tersebut sehingga kita bisa terjaga dari al-bau tersebut. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menunjukkan bahwasanya adam istitar mal baul itu minal kabair, termasuk dosa besar dan bisa menyebabkan seorang diadab di kuburnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarir ibn Abil Hamid an Mansur wa Mansur ibn Mu'tamir an Mujahid ibn Jabr tilmid ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa kulluhum madhkurun fi Fathul Bari. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يؤدبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤدبان وما يؤدبان في كبير ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى kana ahaduhumma la yastatiru min bawli wa kana al-akhar yamshi bin namima thumma da'a bi jarida fa kasara kisratain fa wada'a ala kulli qabrin minhuma kisra fa qila la ya rasulallah lima fa'ata hada qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yibasa aw ila an yibasa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati salah satu perkebunan yang ada di negeri Madinah. Riwayat ini sebutkan atau di negeri Makkah, tapi riwayat lain tegaskan Al-Madinah. Dan sebut Al-Hafidh Asy-Syak min Jarir. Jarir bin Abil Hamid syak apakah hiutanil Madinah atau hiutan Makkah. Riwayat yang lain disebutkan dengan yakin bila syak min hiutanil Madinah. Kemudian tatkala Nabi melewati kebun tersebut, beliau mendengar suara dua orang penghuni kubur yang sedang diadab di kuburnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kubur tersebut sedang diadab dan keduanya tidaklah diadab dalam perkara yang besar. Perkara yang besar maknanya sesungguhnya mudah baginya untuk menghindari dua perbuatan dosa tersebut. Akan tetapi dikarenakan mereka adalah orang-orang yang asyqiya, orang yang syaqi, mereka tidak bisa meninggalkan dua perkara tersebut. Kata Nabi thumma qala bala innahu kabir, sungguh kedua dosa yang besar. Kemudian disebutkan adapun salah satu dari keduanya la yastatir min bauli, dia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Dan ini syahid dari bab ini, seseorang bisa diadab di kuburnya dikarenakan tidak menjaga diri dari air kencingnya, membiarkan air kencingnya mengenai pakaiannya atau mengenai tubuhnya dengan tanpa dibersihkan. Wa kana al-akhar, adapun yang kedua yang diadab, yamshi bin namimah, dia adalah seorang tukang adu domba, namam. Dan sudah kita lalui an-namimah kabirah mil kabair. Dan di sini dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bala innahuma lakabir. Kedua tersebut perbuatan dosa besar. Dan dari Hudzaifah yang sudah diketahui Sahih Bukhari, Nabi mengatakan la yadkhul jannah qattat, tidak akan masuk surga dukhulan awwalian qattat. Riwayat Muslim lebih jelas lagi, la yadkhul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sebagian sahabatnya untuk diambilkan pelepah kurma. Ketika diberikan kepada beliau, beliau belah pelepah kurma tersebut menjadi dua bagian. Kemudian beliau letakkan masing-masing di kedua kuburan tersebut. Dan dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal tersebut, meletakkan potongan pelepah kurma di kuburan kedua orang tadi? Maka dia mengatakan, mudah-mudahan Allah meringankan adab keduanya selama daun pelepah tersebut masih basah, selama belum kering. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan dari sini kita bisa faedah tentang bahaya adam al-istitar min al-baul dan bahaya an-namimah, dan keduanya termasuk dosa besar, tidak menjaga diri dari kencing dan sifat suka mengadu domba, keduanya merupakan dosa besar. Dan yang berkaitan khusus dengan an-namimah, namimah merupakan perkara yang sangat berbahaya, dan berbahaya bukan hanya untuk pelakunya saja, bahkan berbahaya untuk yang lainnya. An-namimah itu akibatnya terkadang lebih besar daripada akibat as-sihr, bisa merusak hubungan dua orang yang tadinya berhubungan dengan baik. Dua orang yang tadinya bersahabat, berhubungan dengan baik, bisa rusak dikarenakan an-namam, perbuatan pelaku namimah. Itu orang yang suka menukil kalam kepada yang lainnya dalam rangka merusak hubungan di antara mereka. Dan ini kita harus berhati-hati darinya. Kita harus menjaga diri sifat yang tersebut, dan kita harus berhati-hati dari orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengikuti orang yang memiliki sifat an-namam tersebut. Allah firmankan di surah Nun, "Fala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah engkau mentaati wahai Rasul kulla halafin mahin, setiap orang yang suka bersumpah, menjual sumpahnya, mahin, dan dia adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim." Hammaz, orang yang suka mencela, memperolok, meremehkan orang lain, masya'in binamim, dan berjalan dengan namimah, suka mengadu domba. Jangan sekali-kali kita mentaati dan mengikuti orang-orang yang suka mengadu domba. Bahkan kewajiban kita, kalau ada orang yang menukil kepada kita tentang kejelekan saudara kita dan kita tahu dia seorang namam, maka kita nasihati orang tersebut. Jangan kita terima berita orang tersebut yang akan mengakibatkan rusaknya hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Sekali lagi kata Allah, "Fala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim." Dan para ulama salafus saleh telah mengingatkan kita bahwasanya orang-orang yang suka menukil kepada kita tentang kejelekan saudara kita, itu kemungkinan besarnya dia pun menukil kepada saudara kita tentang kejelekan kita. Kan dia adalah namam, suka mengadu domba. Jangan berbahagia kalau ada datang orang kepada kita menyebutkan kejelekan-kejelekan saudara kita. Karena tidak menutup kemungkinan dia pun datang kepada saudara kita dan menjelek-jelekan kita di hadapannya. Fala tuti kullu halafin mahin hammazin masya'in binamim. Dan dalam hal ini pun kita bisa faedah tentang masalah yang berkaitan dengan wad'ul jarid fil qubur, meletakkan pelepah kurma atau yang sejenisnya. Kalau kita, orang-orang kita bisa meletakkan bunga-bunga di kuburan, itu bukan merupakan perkara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu dalam hadis beliau meletakkan pelepah kurma di kuburan, seperti kita lihat, beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kedua penghuni kubur tersebut sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu apakah penghuni kubur yang ada di hadapan kita sedang diadab atau sedang mendapatkan nikmat kubur. Kemudian ketika Nabi SAW meletakkan kedua pelepah kuning tersebut dan mengatakan la'allahu an yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa, itu pun tidak menunjukkan bahwasanya meletakkan pelepah kurma merupakan sebab diringankan adab dari penghuni kubur. Itu khusus untuk Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Jadi tidak disyariatkan, tidak disunnahkan meletakkan pelepah kurma atau yang sejenisnya atau bunga-bunga di kuburan. Makanya termasuk dari muhdatsat, perkara yang bid'ah. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain li Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sekarang kita masuk bab yang ke-109 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-109 Syekh rahimahullahu taala memberikan terjemah itu judul bab dengan Darul Ujub 'alal 'Alim wal Muta'allim. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting yang harus dipegang oleh seorang talibul ilm. Bab bahayanya sifat ujub, sifat bangga diri. Bagi seorang alim, seorang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada yang lainnya, wal muta'allim. Begitu pula bagi al-muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Dan biasanya sifat ujub itu menimpanya orang kepada orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik diberi kelebihan dari sisi hafalan atau sisi pemahaman, dari sisi ilmu bagi para penuntut ilmu ataupun dari sisi-sisi yang lainnya yang berkaitan dengan perkara duniawiyah, diberi kelebihan dari sisi rupa atau harta atau hal-hal yang lainnya. Yang menyebabkan dia terkena penyakit ujub, bangga, merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Dan sifat ujub itu sangat membahayakan sekali bagi seorang talibul ilm, bahkan bagi seorang alim. Maka tatkala seorang talibul ilm diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dari yang lainnya, maka hendaknya kelebihan dan nikmat tersebut membawanya menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin bahwasanya kelebihan dan keutamaan yang diberikan kepadanya itu mahdhah minnah minallah azza wajalla, murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah katakan apapun kebaikan yang ada pada kalian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang harus dia syukuri. Kalau dia syukuri nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan kepadanya. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan tidaklah membawa karunia tersebut, kelebihan tersebut kepada sifat al-ujub wa takabur, merasa sombong, bangga dan lebih dari yang lainnya. Ini merupakan bentuk kufru nikmah, kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan menyebabkan dirinya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan beberapa hadis, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, hadis yang merupakan bahan muhasabah bagi kita semuanya. Bagi setiap orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, jangan sekali-kali membawanya kepada sifat ujub. Bahkan semakin diberi kebaikan, semakin bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah katakan walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzaki may yasha. Seandainya tidak dikarenakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan orang yang Allah kehendaki. Dan Allah pun mengatakan kepada kita semuanya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian memuji atau merasa dirinya bersih. Memuji dirinya sendiri, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kelebihan jangan sampai membawanya kepada sifat ujub. Bahkan semakin membawa kepada sifat atawadhu dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepadanya. Akan kita baca hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala al imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Abu Dawud, siapa ini? Mu'id masmu Abi Dawud. Asanta Sulaiman ibn Ash'as As-Sijistani. حدثنا محمد صبي بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت عن إكرمة بن عمار قال حدثنا ضمدم بن جوز قال أبو هريرة رضي الله تعالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متوخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال مجتهد يرى الآخر لدن فيقول أقصر فوجده يوما لدن فقال أقصر فقال خلني وربي أبئث علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين juga faqubid arwahuhuma fajtama inda rabbil alamin faqali hadha mujtahid akunta bi alima aw kunta alayya ma fi yadi qadira aw kunta ala ma fi yadi qadira wa qal mudnib idhab fadkhul jannah bi rahmati wa qal al akhar idhabu bihi ila an nar qala Abu Hurairah walladhi nafsi bi yadi la takallama bi kalima أو بقت دنياه وآخرته. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار به. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الصمد قال حدثنا عكرمة بن عمار به. Perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang mana keduanya berteman. Fakana huduma yudnib, dan salah satu dari keduanya terjatuh kepada perbuatan dosa. Wal akhar mujtahidun fil ibadah, dan temannya yang satunya ada seorang yang sangat giat rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fakan la yazal mujtahid yaral akhir adan, dan orang yang rajin dan beribadah ia senantiasa melihat temannya terjatuh pada perbuatan dosa, maka dia pun menasihatinya, aqsir, berhentilah kamu dari perbuatanmu. Kemudian suatu hari dia pun mendapatkan dia masih berbuat dosa, dan dia berkata, aqsir, berhentilah dari perbuatanmu. Dan orang yang diingatkan tadi yang mengatakan, khallini wa rabbi abu istalaya raqiba, biarkan aku dengan Rabbku. Apakah kamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mengawasiku, sebagai pengawas untukku? Maka orang yang saya tadi mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Atau dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Dikarenakan dia berbuat dosa dan sudah dinasihati tetap. Bahkan sampai dia mengatakan, khallini wa rabbi abu ista'ala ya raqiba, biarkan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku yang mempertanggungjawabkan namaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas untukku? Kemudian apa yang terjadi ketika keduanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keduanya berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada yang mujtahid tadi, orang yang rajin ibadah yang telah memponis temannya yang berbuat dosa bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya dan Allah tidak akan masuknya ke dalam surga. Allah berkata kepada mujtahid tadi, akunta bi aliman, apakah kamu mengetahui tentang keadaanku? Au kunta ala ma fi yadi qadir, atau engkau atau kamu menguasai dengan apa yang ada di tanganku? Kemudian Allah berkata kepada pelaku dosa, idhab fadkhul jannah bi rahmati, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kemudian Allah berkata kepada mujtahid tadi, idhabu bi lanar, berkata kepada malaikat yang Allah tugaskan, idhabu bihi lanar, bawa orang ini ke dalam neraka, bawa orang yang mujtahid dalam ibadah ini ke dalam neraka. Disebabkan apa? Disebabkan kalimat yang dia ucapkan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Maka Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, demi dat yang jiwaku berada tangannya, demi Allah, sungguh orang tadi mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan hancur dunia dan akhiratnya. Satu kalimat saja, satu kalimat saja yang diucapkan dan bahaya dikarenakan meremehkan temannya yang terjatuh pada perbuatan dosa. Ta'ajub atau ujub, merasa kagum dengan keadaan dirinya. Ini sekali lagi perkara yang harus kita perhatikan. Ketika Allah mudahkan kita dengan berbagai macam karunia, terutama an-ni'mah ad-diniyah, kenikmatan agama, kita dijadikan sebagai seorang muslim, seorang sunni, dan lebih dari itu sebagai seorang talibul ilm, maka syukuri nikmat tersebut. Dan jangan sekali-kali membawa atau menyebab kita menjadi orang yang ujub, bangga dengan kenikmatan tadi, tapi hendaknya semakin membawanya untuk bertawadhu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, apapun yang kebaikannya pada kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sama seperti mereka. Dan ini pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina yabtaghuna 'aradal hayati dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Ini syahid yang ingin kita ambil. Ketika Allah perintahkan beriman agar berhati-hati, bertabayyun ketika berperang, jangan sampai menghukumi orang yang berikan salam sebagai orang kafir sehingga dihalalkan darahnya dan hartanya. Kata Allah, kadzalika kuntum min qablu fatabayyanu. Begitulah keadaan kalian, katanya, sebelum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertabayyunlah. Mana yang kita ambil? Bahwasanya kita ketika diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah, diberi hidayah dengan talibul ilm, ini semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun seperti mereka. Jangan sekali-kali merasa bangga diri, merasa kagum, tapi justru hendaknya kita semakin bertawadhu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sini kita bisa faedah tentang wajibnya kita berhati-hati menjaga lisan kita. Karena terkadang seorang dikarenakan lisan, dikarenakan ucapan yang dia ucapkan, dia terjatuh kepada kebinasaan, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Seperti yang terjadi pada seorang mujtahid fil ibadah ini, yang dia mengucapkan, wallahi la yaghfirullahu lak, atau la yudkhilukallahul jannah, kalimat yang menyebabkan dia yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.